Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala mala nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa ma ba'd. Kita kembali melanjutkan membaca Kitab Tauhid. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu ma ja'a fi tanjim, bab tentang dalil-dalil yang datang fi tanjim dalam permasalahan ilmu perbintangan. At-tanjim masdar dari najjama, masdar dari najjama, yunajjimu tanjiman. Tanjim adalah masdar dari fi'il najjama yunajjim. Ya. Baik, jazakallahu khair. Bisa ada penjelasan yang belum dibaca ya. Penjelasan Imam Sa'di rahimahullah dalam Al-Qalus Sarid. Nah, At-Tiyara akan memberikan asar pengaruh ke dalam hati orang yang meyakininya. Ahaduhuma sudah kita baca, yaitu dia istijabah, memenuhi ajakan itu. Nah, sehingga dia akan meninggalkan apa yang sebelumnya dia sudah bertekad melakukannya, atau sebaliknya, karena memenuhi ajakan itu, ajakan berupa anggapan sial terhadap yang dilihatnya atau yang didengarnya. Al-amru tsani, perkara yang kedua, alla istajiba lidzalika, dia tidak istijabah, tidak mengikuti ajakan itu, lidzalika da'i. Kalau yang pertama dia mengikutinya, dan itu akan mengurangi dan merusak kualitas tauhidnya. Yang kedua, dia tidak mengikuti ajakan itu. Nah, seperti yang kita contohkan, orang yang di tengah perjalanannya melihat seekor ular yang melintas, jika dia mengikuti ajakan itu, dalam artian menuruti keyakinan sial itu dengan cara dia tidak melanjutkan perjalanannya. Adapun yang kedua ini, la yastajib, dia tidak mengikuti ajakan itu, dia terus melanjutkan perjalanannya walaupun ada ular yang melintas tadi di jalannya. Walakinnahu, akan tetapi, yu'athir fi qalbihi huznan wa hamman wa ghamman, masih memberikan pengaruh ke dalam hatinya berupa kesedihan, gundah dan gulana. Nah, walaupun dia tetap melanjutkan perjalanannya, tapi ada pengaruh di dalam hatinya. Dia ragu. Ya, ada perasaan gundah gulana di dalam hatinya. Perasaan tidak enak. Tapi tetap melanjutkan perjalanannya. Kalau yang pertama sudah, dia melihat ular di depannya, celaka kalau melanjutkan perjalanan. Ini bahaya ya. atau yang semisal itu, ini cuma contoh saja, ya kan? Adapun ini tetap melanjutkan perjalanan, tetapi ada rasa was-was dalam hatinya. Fahada, dan ini kata Syekh, wa in kana dunal awwal, meskipun pengaruhnya di bawah jenis yang pertama, lakinnahu syarrun, akan tetapi itu adalah kejelekan. Jika masih menyisakan perasaan was-was dalam hatinya, walaupun tetap melanjutkan perjalanan. Orang yang bertauhid tidak ada sedikit pun rasa was-was, walaupun ada ular yang melintas. Apa hubungannya perjalanan dia, safar dia dengan ular yang melintas tadi? Enggak ada. Dari sisi logika, dari sisi ketergantungan hati, memang hatinya hanya bergantung kepada Allah. Dia enggak menghiraukan itu. Tapi ini ada rasa was-was. Wah, ada ular tadi melintas. Ya, masih menyisakan. Itu syar, itu jelek. Wadarun ala al-abd, dan darar, kemudaratan atas seorang hamba. Wadu'afun liqalbihi, itu bentuk kelemahan. Nah, terhadap hatinya. Umiuhinu litawakkulihi. Nah, dan juga melemahkan tawakkalnya. Warubama asobahu makruhun, terkadang sesuatu yang tidak dimaunya, tidak disenanginya menimpa dia, makruh, berupa bencana atau yang semisalnya. Fadhanna annahu min dhalika al-amr, lantas dia menyangka makruh yang menimpanya itu, min dhalika al-amru, min dhalika al-amr, dari perkara itu yang dia khawatirkan tadi, was-was dalam hatinya. Faqawiya tatoyuruhu, sehingga tatoyurnya pun, anggapan sialnya pun, yang tadinya lemah menjadi menguat. Ini kalau tawakal seseorang tidak kuat, ya, iktimatnya, ketergantungan hatinya setengah-setengah, tidak kuat menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi dia terus, tetap terus melakukan kegiatannya, tetapi masih menyisakan was-was, kekhawatiran. Nah, lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang makruh, yang dibenci, tidak disenangi oleh dia, dia pun menyangka, apa memang karena ular tadi ya yang melintasi, pertanda. Menyesal saya kenapa saya melanjutkan perjalanannya. Tatoyurnya meningkat, menguat yang tadinya melemah. Warubama tadarraja ila al-amri al-awwal, dan terkadang kata Syekh meningkat, ya, kepada perkara yang pertama. Wallahu musta'an. Jadi itu dampak negatif dari sikap dan keyakinan anggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Nah, akan mempengaruhi kualitas tauhid seseorang. Imma, ada kemungkinan tauhidnya rusak secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Jika itu syirik besar, imma tauhidnya menjadi kurang dan tidak sempurna jika itu syirik kecil. Nah, fahada tafsilu, maka rincian ini, yubayyinu laka, menjelaskan kepadamu, wajahu, yubayyinu laka wajaha karahati syari', sisi di mana syariat membenci tatayur, menganggapnya haram. Nah, yubayyinu laka wajha karahati syari'i litatayyur wa dammiha, dan juga menjelaskan kepada musisi di mana syariat mencela sikap tatayur, yaitu anggapan siam. Wa wajahu munafatiha yubayyinu laka wa wajaha munafatiha litauhid wa tawakkul, dan menjelaskan kepada kamu sisi bagaimana tatayur itu menafikan tauhid dan tawakal. Wa yambaghi liman wajada syai'an min dalik, dan sudah sepantasnya bagi orang yang mendapatkan sesuatu dari hal itu, makhafa an taghlibahu ad-dawa'i at-tabi'iyah, dan khawatir terkalahkan oleh ajakan-ajakan yang sifatnya tabiat, sudah sepantasnya an yujahida nafsah, ya, dia mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh di dalam melawan dirinya. Nah, baik, bersungguh-sungguh mujahadatun nafs ala daf'iha, di dalam menolaknya. Wa ista'inu billah, wa ista'ina billah, dan sudah sepantasnya juga dia di samping berusaha menolaknya, dia meminta tolong kepada Allah, ista'ina billah ala dalik, dalam hal itu. Wala yarkanu ilaiha biwajahin, dan jangan dia condong kepadanya, biwajahin, dengan cara apapun, yandafi asyarru anhu, agar kejelekan itu tertolak darinya. Jadi itu cara-cara, ya, sebab-sebab yang bisa menjauhkan kita dari tatayur. Kita berusaha melawan tatayur yang ada dalam diri kita, sebagaimana telah kita lewati dalilnya. Wama minna, tidak seorang pun dari kita yang bisa selamat dari sifat tatayur ini, akan tetapi Allah membersihkannya, membuatnya pergi dari kita dengan prinsip tawakal, menyerahkan, menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia beristianah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa condong kepadanya, biwajahin, dengan cara apapun. Baik, itu penjelasan tentang at-tatayur. Berikutnya babu majaa fi tanjim, bab tentang dalil-dalil yang datang tentang ilmu perbintangan. Tanjim adalah masdar dari najjamah, dengan mentasydid huruf jim. Artinya ta'allama ilman nujum. At-tanjim adalah mempelajari ilmu perbintangan, atau meyakini pengaruh bintang-bintang. Itu mana tanjim, ada dua. Najjama yunajjimu tanjiman, artinya ta'allama ilman nujum, mempelajari ilmu perbintangan. Au, atau i'taqada ta'thiran nujum, meyakini pengaruh bintang-bintang. Sa'id rahimahullah akan menjelaskan dalam kitab Aqalus Sadid dua macam ilmu perbintangan. Kita baca dulu dalil-dalil yang ada pada bab ini. Qala al-Bukhari fi sahihih, dalil yang pertama, asar yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya secara muallaq, dengan membuang sanadnya, langsung menyebutkan qala Qatadah. Jadi antara Imam al-Bukhari dengan Imam Qatadah, Nudi'am as-Sadusi, seorang tabi'i, tidak disebutkan rijalus sanad. Sanadnya dibuang, langsung menukil dari Qatadah. Sementara kita ketahui bersama, masa antara Imam al-Bukhari dan Qatadah itu jauh. Imam al-Bukhari tidak berjumpa dengan Imam Qatadah. Qatadah salah satu dari tabi'in. Kata beliau, khalaqallahu hadhihi an-nujum Allah telah menciptakan bintang-bintang ini lisalatin, dengan tiga hikmah. Ya, jadi hikmah tujuan penciptaan bintang-bintang yang kita lihat yang ada di langit itu hanya tiga. Yang pertama zinatan lissama, sebagai zinah, hiasan terhadap langit. Nah, Allah menciptakannya, hikmahnya agar menghiasi langit. Dengan itu langit indah dipandang mata di malam hari jika tidak ada awan atau mendung. Warujuman lisyayatin, dan hikmah yang kedua sebagai rujuman. Nah, alat untuk melempari setan-setan. Yang biasa kita kenal dengan istilah meteor. Terkait zinatan lisama, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh kami telah menghiasi sama ad-dunya, langit dunia, yaitu langit, lapisan langit yang pertama yang kita lihat, karena di atasnya ada lapisan langit yang kedua yang kita tidak melihatnya. Langit dunia bimasabiha, dengan misbah-misbah, cahaya-cahaya, yaitu dengan bintang-bintang. Dan juga dalam ayat yang sama, waja'alnaha rujuman lisyayatin, Allah mengatakan, dan kami menjadikan masabih tadi atau bintang-bintang tadi rujuman, sebagai alat untuk melempar setan-setan, yaitu setan dari kalangan jin yang mencuri-curi berita di langit, berusaha mencuri berita di langit, berita-berita gaib yang akan disampaikan kepada dukun-dukun yang ada di bumi. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, wa alamatin yu'tada biha. Kata-kata ada selanjutnya, kalau menciptakan bintang-bintang sebagai alamat. Nah, yakni dilalatin ala jihad, tanda-tanda untuk menentukan arah-arah. Yuhtada biha, yang dengannya mendapatkan petunjuk. Zaman dahulu belum ada kompas, mereka berpatokan dalam menentukan arah atau tempat dengan bintang-bintang yang ada di langit. Dalam hal ini Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, "Huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dan dialah Allah yang menjadikan kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan petunjuk dengannya, petunjuk arah. Fi dhulumatil barr, di dalam kegelapan-kegelapan, al-bar, di daratan, wal-bahar, dan di lautan. Nah, jadi itu tiga hikmahnya. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalika, maka barang siapa yang ta'awwala, yakni menyangka, ta'awwala di sini, yakni za'ama. Barang siapa yang menyangka fiha, tentang bintang-bintang itu, ghaira ma dzakarallah, selain apa yang Allah sebutkan, ya, dalam tiga ayat tadi, dalam surat Al-Mulk pada ayat yang kelima ada dua hikmah, dan pada surat Al-An'am ayat 97. Barang siapa yang menyangka tentang bintang-bintang itu selain apa yang Allah sebutkan, ghairu dzalika, yakni ghairu ma dzakarahullah, kata Qatadah, faqad akhtha'a, sungguh dia telah keliru, salah Nah, kenapa keliru? Karena takallama, dia berbicara dengan menebak-nebak sesuatu yang gaib, tidak ada dasarnya. Wada'a nasibah, dan dia telah menelantarkan bahagianya. Nah, yakni nasibahu min umrihi, bahagianya dari umurnya. Artinya dia telah menyanyiakan umurnya, menyanyiakan waktunya, karena menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, bahkan ada madaratnya. Ya, barakallahu fikum. Belum menyinggung tentang orang-orang yang mengaitkan nasib seseorang dengan bintang-bintang itu, yang kita kenal dengan 12 bintang zodiak. Nah, baik, kecocokan atsar ini dengan bab An-Nafi Bayan Al-Hikmah Fi Khalqin Nujum. Pada atsar ini ada penjelasan tentang hikmah penciptaan bintang-bintang, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Waradda ala man za'ama, dan pada atsar ini juga ada bantahan terhadap orang-orang yang menyangka. Fin nujumi hikmatan tukhalifu ma dzakarahu Allah, yang menyangka pada bintang-bintang itu memiliki tujuan yang lain yang menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentangnya. Yang mengaitkan nasibnya, mengaitkan jodohnya, mengaitkan rezekinya dengan bintang-bintang itu. Kata Qatadah, faqad akhta'a, sungguh dia telah salah besar dan telah adha'a nasibah, menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Bahkan itu bermudarat karena bisa mempengaruhi akidahnya. Ya subhanallah. Zodiak-zodiak dan meyakini itu banyak sekali dijajakan dan diiklankannya. Bahkan di berita-berita, ya subhanallah, kita kalau baca berita zodiak yang ditampilkan. Kita baca berita media-media yang biasa memberitakan berita-berita nasional, zodiak yang ditampilkan. Allahu Akbar. Baik, ini bahayanya jika tidak belajar ilmu tauhid. Naam. Selanjutnya kata al-muallif rahimahullah, wa kariha Qatadah. Beliau juga menukil dari Qatadah bahwa beliau menganggap makruh. Ya, kita ketahui bersama bahwa makruh di sisi al-mutaqaddimin, para ulama terdahulu, maknanya adalah haram. Qatadah menganggap haram mempelajari manazil al-qamar, mempelajari fase-fase bulan yang kita kenal dengan ada 28 fase, diantaranya fase bulan sabit, ya itu yang masyhur, jika mulai muncul, ada juga jika sempurna namanya bulan purnama, dan seterusnya, ada 28 fase. Qatadah menganggap itu tidak diperbolehkan, haram. Walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah, dikuatkan dengan pendapat Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah. Lam yurakhis fihi, tidak memberikan rukhsah dalam mempelajarinya. Jadi tidak ada rukhsah dalam mempelajari fase-fase bulan. Dzakarahu harbun anhuma, harb yaitu harbun al-karmani termasuk diantara murid-murid senior Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Menukil dari keduanya, dari Qatadah dan dari Sufyan bin Uyainah, bahwa keduanya menganggapnya tidak boleh sama sekali mempelajari fase-fase bulan. Warakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Sementara ada pendapat yang lain, pendapat al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ishaq ibn Rahawai, keduanya berpendapat bahwa mempelajari fase-fase bulan itu hukumnya boleh mendapatkan rukhsah. Nah, dan mempelajari fase-fase bulan dalam ilmu perbintangan termasuk jenis ilmu tasyir, bukan ilmu ta'fir. Ya, sebagaimana akan kita baca nanti penjelasan As-Sa'di dalam membagi dua macam ilmu perbintangan. Ada yang namanya tasyir, ada yang ta'fir. Tasyir dalam menentukan arah kiblat, ya, waktu-waktu sholat dan seterusnya, keluar masuknya Ramadan. Naam, itu ilmu at-tasyir. Dan maksud penulis alaihi rahmatullah menyebutkan aqwal, pendapat-pendapat ulama yang ada dalam permasalahan ini, ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada pula yang memberikan rukhsah, bahwa jika perkara yang pada dasarnya la mahdhura fihi, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan sebenarnya dalam mempelajari fase-fase bulan itu, masih juga diperselisihkan, apalagi dalam perkara-perkara yang sudah jelas-jelas ada sesuatu yang dikhawatirkan di sana berupa pengikisan terhadap akidah tauhid seperti ilmu zodiak tadi. Difahami? Ilmu tasyir saja, ilmu perbintangan, astronomi, ya, yang kita kenal di zaman modern sekarang adalah ilmu astronomi. Itu ilmu tasyir, mempelajari naam bintang-bintang, planet-planet yang ada dalam semesta, ilmu pengetahuan. Itu saja diperselisihkan oleh para ulama tentang boleh tidak, apalagi kalau perkara itu sudah sangat mengkhawatirkan dari sisi akidah, yang tidak ada mahdzurnya saja diperselisihkan, apalagi ya ada mahdzur di dalamnya. Difahami ini? Itu maksud dari penulis menyebutkan khilaf atau aqwal, pendapat-pendapat ulama dalam permasalahan ini. Dalil berikutnya, wa Abi Musa, Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, sahabat yang mulia, masyhur, meninggal di Kufah tahun 50 Hijriah. Abu Musa al-Ash'ari namanya Abdullah bin Qais, sahabat yang mulia masyhur, meninggal di Kufah tahun 50 Hijriah. Beliau mengatakan Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhuluna al-jannata." Tiga jenis orang yang tidak akan masuk ke dalam jannah. Ini termasuk nususul wa'id. Ya. Dalil-dalil yang berisi ancaman. Nah, yang kita baca demikian sebagaimana datangnya. Mudminul khamri, yakni al-mudawim ala syurbiha, pecandu khamar. Pecandu itu, kalau dikatakan pecandu berarti dia mudawama, terus mengkonsumsi khamar. Pecandu khamar. Hatta mata walam yatub, terus mengkonsumsi khamar sampai dia meninggal di atas dosa itu dan tidak bertobat sebelum meninggalnya. Diancam oleh Nabi tidak akan masuk ke dalam jannah. Wa qati'ur rahim, dan orang yang memutus hubungan silaturahmi. Jadi dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini dosa besar. Pecandu khamar, orang yang memutus silaturahmi, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang membenarkan sihir. Mana dalil tentang ilmu perbintangan? Pada lafaz yang terakhir, orang yang membenarkan ilmu sihir. Karena ilmu perbintangan termasuk ilmu sihir sebagaimana telah lewat hadisnya. Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Zada mazan. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang ilmu perbintangan, berarti telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Jadi orang yang membenarkan ilmu perbintangan seperti membenarkan zodiak-zodiak itu, ramalan zodiak, berarti sama saja dia membenarkan sihir. Nah, itu syahid dari hadis ini, dari dalil ini. Tapi bersama bahwa cabang-cabang sihir itu sangat banyak, di antaranya ilmu perbintangan yaitu ilmu at-ta'thir, ilmu at-ta'thir, ilmu yang meyakini bintang-bintang itu memiliki pengaruh dalam menentukan nasib seseorang di dunia. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Cocokkan hadis ini dengan bab anna fihi wa'ida musaddiqin bisihr, bahwa dalam hadisnya ada ancaman bagi orang yang membenarkan sihir, termasuk diantaranya adalah ilmu perbintangan yang merupakan pembahasan kita dalam bab ini. Jelas ya? Nah, berarti kita telah selesai membaca semua dalil-dalil yang ada dalam bab ini. Asar yang pertama, asar Qotadah, kemudian aqwal, ya, pendapat-pendapat ulama di dalam atau tentang mempelajari ilmu fase-fase bulan, dan hadis Abu Musa al-Asy'ari. Tiga dalil. Harapkan antum menghafalkannya. Baik, wa naktafi bihadza. Jazakallahu khair. Al-muadzin fal yu'adzin. Barakallahu fiikum. Subhanallah.